Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, kita melanjutkan pembacaan risalah syurut as-shalah. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sampai kepada syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Siapa namanya? Salim, syarat yang ketiga apa kemarin? Baligh. Iya. Di sini beliau menyebutkan dengan lafaz tamyiz. Iya, mumayyiz. Dan sebagian para ulama mereka menyebutkan seperti yang di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Iya. Bahwasanya batasan seorang anak itu mumayyiz dominannya usianya 7 tahun. Iya. Ketika usia 7 tahun. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu menyebutkan iya, anak itu berbeda-beda. Iya. Tapi maksimal tamyiz biasanya 7 tahun. Ya, bahkan bisa di bawah itu. Ya, 5 tahun, 6 tahun bisa dia sudah mumayyiz. Dan disebutkan apa itu mumayyiz dhabitnya? Iya, yakni seorang anak yang sudah apa? Yafham al-khitab. Iya, yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Iya, seorang mumayyiz itu seorang anak yang paham ketika ditanya. Iya, ditanya siapa nama kamu, paham, ditanya tentang namanya. Kemudian wa yaruddul jawab, bisa dia menjawabnya. Iya, nama saya ini misalnya. Ya, ini berarti dia sudah mumayyiz. Dan ini tentunya berbeda-beda. Setiap anak berbeda dengan cara tamyiznya. Sehingga di sini beliau menyebutkan batasan tamyiz itu kata beliau ketika anak berusia 7 tahun. Berdasarkan hadis Nabi SAW, muru abna'akum bis-shalah bis-sab'in wadribuhum 'alaiha li'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Iya. Kemudian yang disebutkan juga oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala bahwasanya perintah ketika Rasulullah SAW mengatakan muru abna'akum bis-salati li-sab'in, ini perintah kata beliau bukan laisa 'ala sabilil ijab. Iya, bukan perintah wajib. Ketika anak 7 tahun diperintahkan untuk salat, ini bukan karena kewajiban dia. Tapi apa? Perintah ini adalah liyata'awwad 'ala shalah wal ityan biha 'ala al-wajhil masyru'. Iya, tapi perintah untuk dia terbiasa salat. Iya, sehingga ketika sudah berusia 7 tahun apa namanya, dia hendaknya dibawa oleh orang tuanya ke masjid. Iya. Dan Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah beliau menyebutkan ketika membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muru abna'akum bis-shalah, ini kata beliau hafizahullah, perintah ini bukan sekedar seorang ayah untuk memerintahkan anaknya ayo sholat, ya, sholat pergi ke masjid sana, bukan sekedar itu kata beliau hafizahullah ta'ala. Tapi ini terkandung padanya kata beliau perintah untuk seorang ayah mengajarkan anaknya apa, tata cara sholat. Iya, jadi bukan hanya sekedar perintah untuk mengucapkan ayo sholat ke masjid, ya bukan, tapi di sana ada kandungan kata beliau perintah untuk seorang ayah mengajarkan anaknya tata cara sholat yang benar. Iya, ketika sudah 7 tahun. Iya, Daud berapa tahun Daud? Hah? 11. Iya. Faruk mana Faruk? Faruk berapa tahun Faruk? Hah? 12. Nah, Faruk 12 tahun. Tasyahud akhir bagaimana Faruk? Salatnya tuh suka tasyahud akhir enggak? Iya. Iya. Jadi kata beliau perintah seorang wali, iya, seorang orang tua untuk memerintahkan anaknya sholat, kata beliau bukan sekedar untuk mengucapkan ayo pergi ke masjid sholat, iya, tapi kata beliau juga kandungan di sana seorang ayah mengajarkan tata cara sholat yang benar, iya, zikir-zikir ketika sholat, iya, apa yang diucapkan, kemudian juga tentang rakaat sholat berapa kali, iya, sehingga ini perintah An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang beliau sebutkan di sini adalah bahwasanya perintah yang wajib adalah ketika seorang anak menginjak usia al-bulugh. Iya, sudah baligh. Ya, kemarin kita sebutkan bahwasanya tanda-tanda baligh itu ada berapa? Siapa Muhammad? Tanda balik ada berapa? Hah? 4. Yang pertama? Hah? Apa? Kurang keras. Apa? Sayyidan sampaikan. Ahsan. Tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Iya. Terus yang kedua? Hah? Berumur genap, oh ihtilam. Nah, iya, ini bukan sekedar ihtilam ya. Maksudnya jangan dibayangkan bahwasanya diantara tanda buluk itu hanya kalau mimpi saja, bukan. Yang dimaksud kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kata beliau adalah khurujul mani bi syahwah. Iya, keluarnya mani dengan syahwat. Iya, bukan ihtilam, ihtilam dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga. Siapa? Setelah Muhammad Hamzalah sampingnya. Hamzalah. Harus tahu. Antum harus tahu tanda-tanda baligh apa? Berusia 15. Iya. Zid al-mar'ah apa? Kalau perempuan Muhammad Karawang al-hayd. Iya. Hayd kalau wanita. Ciri-ciri baliknya diantaranya adalah haid. Iya, karena kadang menginjak usia 9 tahun sudah haid, berarti dia sudah baligh. Dan ini tentunya penting bagi seorang anak dan juga seorang ayah. Iya, seorang ibu untuk memperhatikan anaknya. Berarti kalau sudah baligh berarti dia apa? Mukallaf. Iya, berarti dia sudah wajib. Iya, diperintahkan dengan kewajiban dan juga dia sudah tidak marfu' darinya qalam taklif. Iya, sehingga ketika dia melakukan apa namanya kesalahan, dosa dan maksiat sudah dicatat. Iya, sehingga ini apa namanya menunjukkan pentingnya seorang iya, memperhatikan anak-anaknya. Kemudian yang disebutkan juga di sini kata beliau terkait dengan masalah kemarin apa? As-sakran. Iya, seorang yang mabuk. Iya, dan ini kaitannya dengan masalah diantara syarat adalah hadirul aql. Ya, seorang masih berakal. Dan seorang yang tidak berakal, ya, dikarenakan gila atau dikarenakan mabuk atau dikarenakan pingsan atau yang lainnya, selama akalnya itu hilang, maka tidak ada kewajiban atas dia. Iya, tidak ada kewajiban taklif atas orang tersebut. Nah, Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata beliau rahimahullah, kata beliau, qalu qauluhu asyartur rabi', iya, syarat yang keempat dari syurut as-shalah, kata beliau, adalah raf'ul hadas. Iya, syarat yang keempat dari syurut as-shalah adalah raf'ul hadas, menghilangkan hadas. Qala wa huwa al-wudu al-ma'ruf, yakni wudu yang ma'ruf. Iya. Dan di sini nanti pada syarat yang keempat ini beliau akan membahas tentang syurut al-wudu, kemudian wajibat al-wudu dan nawaqid al-wudu. Iya, sebelum membahas syarat yang kelima nanti beliau panjang lebar tentang masalah wudu. Iya, sehingga akan dibahas tentang pembatal-pembatal wudu nanti di sini. Ini syarat yang keempat, raf'ul hadas. Iya, menghilangkan hadas. Qala wa huwa al-wudu al-ma'ruf wa mujibuhu al-hadas, dan yang mewajibkan iya wudu adalah al-hadas. Iya. Ini syarat yang keempat. Nah, berkata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau, qala al-hadas huwa kullu kharijin min as-sabilain wa kadza ayyu naqidin lil wudu. Iya, hadas, apa itu hadas, kata beliau? Hadas adalah setiap yang keluar dari dua jalan. Iya, dari dua jalan. Jalan apa? Betul. Jalan apa? Hah? Apa? Ahsan, kubul dan dubur. Iya, dari dua jalan, yakni kubul dan dubur. Setiap yang keluar dari jalan tersebut, ini membatalkan wudu. Iya, baik itu berupa apa namanya, air kencing ataupun darah. Iya, selama keluar dari dua jalan itu dia membatalkan wudu. Qala wa kadza ayyu naqidin lil wudu, dan demikian pula semua yang membatalkan wudu. Iya, karena tidak semua yang membatalkan wudu itu semuanya keluar dari dua jalan, tapi ada yang lain. Iya, seperti nanti akan disebutkan apa? Memakan daging unta. Iya, memakan daging unta ini termasuk membatal wudu. Qala wal hadatsu huwa alladhi yujibul wudu, dan hadas adalah, kata beliau, sesuatu yang menyebabkan dan mengharuskan seorang untuk berwudu. Iya, seorang untuk berwudu. Qala wal hadatsu hadasan, dan hadas, kata beliau, ada dua. Iya, setelah beliau menyebutkan yang menyebabkan seorang untuk berwudu adalah hadas, dan beliau menyebutkan kembali bahwasanya hadas itu ada dua. Yang pertama, kata beliau, hadasun akbar. Iya, hadas ada dua. Yang pertama, hadas akbar. Apa itu hadas akbar? Wahuwa ma yujibul ghusla wahuwal janabah wal haid wan nifas. Iya, hadas akbar adalah yang mewajibkan mandi. Iya, sesuatu yang mewajibkan seorang untuk mandi. Iya, mandi di sini bukan mandi biasa, tapi apa? Mandi junub, mandi besar. Iya, ada tiga penyebabnya hadas akbar. Apa? Yang pertama, kata beliau, al janabah. Iya, junub. Yang kedua, wal haid. Iya, wanita yang selesai dari haidnya. Iya, setelah selesai haid dia diwajibkan untuk mandi. Iya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wan nifas. Iya, kemudian juga setelah selesai nifas. Iya, sehingga ini penyebab hadas akbar. Iya, penyebab hadas akbar itu ada tiga: junub, haid, dan juga an-nifas. Qala wa hadatsun asghar. Kemudian hadas yang kedua, kata beliau, adalah hadas asghar. Qala wa huwa ma yujibul wudu. Iya, hadas asghar adalah hadas yang hanya mengharuskan seorang untuk berwudu. Yani apa? Cukup dengan wudu saja menghilangkan hadas tersebut. Iya, jadi kalau hadas akbar tidak cukup ketika seorang hanya sekedar wudu. Ya, belum hilang hadasnya. harus dia mandi. Ya, mandi junub sesuai dengan tata cara yang disebutkan dalam hadis. Iya, siapa yang sudah hafal tata cara mandi junub? Ahmad hafal? Tata cara mandi junub sudah hafal belum? Hah? Belum? Siapa ya? Zaidan. Iya. Sudah hafal tata cara mandi junub? Hah? Apa aja yang dilakukan? Iya, harus sudah tahu. Hah? Yang pertama apa? Karena di sini tidak dibahas tata cara mandi junub, tidak ada. Iya, sudah dibahas di Umdatul Ahkam, ya kan? Di Umdatul Ahkam ada. Apa tata caranya? Hah? Apa? Lupa. Nah. Siapa lagi? Zaidan, Baihaqi mana? Mana Baihaqi? Oh, enggak kelihatan. Tadi saya pakai jubah coklat ya. Nah, bagaimana caranya Baihaqi? Nah, terus berwudu ahsan, terus iya, siapa yang punya jawaban yang coba Isam? Isam apa Isam? Apa Isam? Cara mandi wajib, wajib. Udah apa belum? Hah? Udah coba apa? Oke, udah baca kayaknya. Hah? Niat ahsan itu yang pertama. Iya, bagus. Yang pertama niat. Iya, kalau dia tadi apa? Wudu tapi enggak ada niat, enggak sah mandinya. Niat yang pertama. Terus apa lagi, Sam? Iya, terus wudunya belum? Terus? Iya, terus? Iya, rinciannya itu. Yang pertama dia niat, kemudian apa namanya, mencuci kedua tangan, kemudian berwudu. Iya, wudu seperti apa? Seperti wudu sholat. Iya, dia berwudu. Kemudian setelah itu apa? Mengguyur, bukan mengguyur apa, menyela-nyela rambut. Ya, rambutnya disela-sela, diguyur air sampai disela-sela. Iya. Kemudian setelah itu apa? Mengguyur bagian kanan badan. Bagian kanannya 3 kali. Kemudian setelah itu bagian kiri, kemudian setelah itu apa? Seluruh badan. Iya, diguyur dari kepala. Iya. Tapi ini apa? Kata para ulama yang sempurna. Iya, yang sempurnanya demikian. Sesuai dengan tata cara mandi junub Rasulullah SAW. Iya, adapun yang mencukupi adalah cukup dengan apa? Niat. Iya, cukup dengan niat dia langsung mengguyur seluruh badannya. Iya, semua apa namanya diguyur dengan air. Adapun yang sempurnanya adalah tadi dengan dia melakukan tata cara yang yang diajarkan oleh Nabi SAW, berwudu terlebih dahulu, kemudian menyela-nyela rambut sampai basah, kemudian setelah itu mengguyur bagian kanan, bagian kiri, kemudian seluruh jasadnya. Ini mandi junub. Iya. Jadi apa? Meskipun dia tidak melakukan itu, tapi sudah niat mandi junub, maka sah. Iya, misalnya dia di laut atau di kolam. Iya, dia misalnya hari Jumat. Ya, hari Jumat juga termasuk hitung mandi junub. Iya, mandi besar. Iya, dia langsung niat langsung mandi nyebur. Iya, enggak wudu, enggak apa, sah mandinya. Iya, sah mandinya. Tapi yang sempurnanya apa tadi? Sesuai dengan tata cara mandinya Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis Aisyah dan juga hadis Maimunah radhiyallahu anhuma. 6. Kita kembali kepada kitab, kata beliau, Adapun hadas asghar kata beliau adalah ma yujibu al-wudu, hanya sekedar mengharuskan dia untuk berwudu, yakni cukup dengan wudu hilang hadasnya. Qala wa raf'ul hadas yakunu bil ghusli wal wudu liman wajada al ma au qadara ala isti'malihi. Iya, dan raf'ul hadas kata beliau itu bisa dengan mandi atau bisa dengan mandi dan juga bisa dengan wudu. Qala liman wajada al ma au qadara ala isti'malihi, bagi orang yang mendapati air atau dia mampu untuk menggunakan air. Iya. Ini beliau mengisyaratkan kepada kita nanti pembahasan tentang masalah tayamum. Iya, jadi kesimpulannya beliau kita simpulkan di sini bahwasanya beliau menyebutkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah bahwasanya hadas itu ada dua. Yang pertama hadas akbar. Apa itu hadas akbar? Hadas yang mengharuskan mewajibkan seorang untuk mandi. Iya, apa tadi? Tiga apa? Junub, haid dan nifas. Hasan. Yang kedua hadas asghar. Iya, hadas asghar itu yang hanya mewajibkan seorang untuk wudu. Iya, seperti apa? Iya, seperti keluar angin. Iya, kemudian juga kencing. Kemudian juga apa namanya? Selain dari tiga itu, pembatal-pembatal wudu yang lainnya, ini hanya sekedar mewajibkan wudu. Dan ini kata beliau, mandi atau wudu ini liman wajadal ma, bagi orang yang mendapati air. Ya, ada air di tengah-tengah dia. Qala au qadara ala isti'malihi, atau ada air tapi dia apa? Tidak mampu untuk menggunakannya. Ya, seperti seorang yang sakit. Ya, seorang yang tidak mampu menggunakan air. Iya, sehingga menggunakan air mandi atau berwudu itu bagi orang yang ada air dan mampu untuk menggunakannya. Iya. Qala fa idza lam yujad al-ma, apabila tidak didapati air, au wujida walakin lam yaqdir ala isti'malihi, untuqila ila raf'i kullin minal hadatsil akbari wal asghar bitayammum. Iya. Jadi kata beliau kalau tidak ada air, iya, kalau tidak ada air, atau kata beliau ada air tapi tidak mampu dia menggunakan air, iya, maka pada dua keadaan ini kata beliau dipindah, iya, digantikan untuk mengangkat hadas akbar dan hadas asghar itu dengan tayamum, iya, dengan tayamum cukup menghilangkan hadas akbar dan hadas asghar. Ya, contoh misalnya menghilangkan hadas akbar dengan tayamum. Iya, seorang yang junub. Iya, seorang yang junub dan dia dalam keadaan sakit tidak bisa menggunakan air. Iya, tidak bisa menggunakan air. Iya, misalnya dia apa? Iya, ada luka bakar misalnya. Iya, luka bakar di seluruh badan kecuali pada anggota tayamum. Iya, tidak bisa dia menggunakan air karena badannya ada luka bakarnya. Iya, karena kata para ulama tidak boleh seorang iya melakukan sesuatu yang menyebabkan memperlambat kesembuhan dia atau menyebabkan dia binasa. Iya, sehingga pada ini diberikan uzur untuk dia bertayamum. Iya, ketika dia junub cukup apa? Dengan tayamum. Iya, cukup dengan tayamum dengan dua anggota tayamum. Apa anggota tayamum? Telapak tangan dan wajah. Iya, telapak tangan dan wajah. Iya, sehingga ketika ada tanah dia menepukkan kedua tangannya kemudian apa namanya? Meniup pada telapak tangannya kemudian diusapkan kepada wajah dan telapak tangan. Iya, dengan itu hilang janabahnya. Dengan itu hilang janabahnya. Tapi di sini beliau mengingatkan, qala wa idza tayammam lil hadatsil akbar thumma wajada al ma igtasala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna as-sa'ida tayyib tahurul muslim wa in lam yajid al ma'a 10 sinin fa idza wajada al ma'a falyumissahu basharatah fa inna dzalika khairun. Iya. Tapi kata beliau, seorang yang menghilangkan hadas akbar dan hadas asghar. Iya. Jadi kata beliau kesimpulannya bahwasanya seorang yang menghilangkan hadas akbar dengan niat menghilangkan hadas akbar, otomatis kata beliau hadas asghornya ikut terangkat. Iya, ikut hilang. Iya. Contohnya dia mandi Jumat. Iya, dia mandi Jumat sesuai dengan tadi tata cara yang disebutkan tadi, berwudu terlebih dahulu, kemudian dia mengguyur seluruh badannya. Ini kata beliau, kalau dia berniat menghilangkan hadas akbar, maka hadas asghar juga hilang. Maksudnya apa? Sudah terangkat. Iya. Tidak perlu dia wudu lagi setelah mandi Jumat itu. Kecuali kalau dia batal. Iya, kalau dia di tengah-tengah mandinya apa? Batal, maka dia harus wudu lagi. Sehingga kalau tidak batal, boleh dia apa? Setelah mandi Jumat langsung berangkat ke masjid tanpa berwudu. Kenapa? Karena sudah berniat tadi, niat menghilangkan hadas akbar, dan otomatis hadas asghar juga ikut hilang. Iya, berbeda nanti kalau beliau di akhir menyebutkan kalau dia hanya meniatkan menghilangkan hadas asghar. Iya, dia mandi tapi apa? Niatnya hanya menghilangkan hadas asghar, tapi hadas akbarnya tidak dia niatkan. Maka ini kata beliau tidak bisa apa, tidak hilang dua hadasnya. Iya, hadas akbar masih ada, otomatis hadas asghar masih ada juga. Sehingga ini yang beliau sebutkan. Sehingga di sini kata beliau, kalau orang yang bertayamum menghilangkan junub dengan tayamum, kata beliau, kalau dia mendapatkan air setelah itu atau mampu menggunakan air setelah itu, maka dia harus mandi. Iya, dia harus mandi. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna as-sa'ida thayyib tahurul muslim." Ya, sesungguhnya tanah yang suci, yang bersih itu adalah alat bersuci seorang muslim. Iya. Jadi di antara khususiyah iya, umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kekhususannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah itu sebagai alat bersuci. Iya, alat untuk bersuci. Jadi bisa menggantikan air. Kalau tidak ada air atau apa tadi, tidak mampu menggunakan air, maka berpindah kepada yang namanya tayamum. Tapi kalau sudah tayamum kemudian dia mampu dan mendapati air, maka dia harus mandi. Qala wa in lam yajidil ma'a 'ashra sinin. Meskipun dia tidak mendapati air, kata beliau, selama 10 tahun. Iya, selama 10 tahun dia ketika tidak mendapati air atau tidak mampu menggunakan air selama 10 tahun, maka setelah itu, maka ketika dia mendapati air dan mampu menggunakan air, maka dia harus menggunakan air. Qala fa idza wajadal ma falyumissahu basharatah fa inna dzalika khairun. Dan kalau seandainya dia mendapati air, setelah itu maka dia harus menyentuh air tersebut kepada seluruh badannya. Fa inna dzalika khairun, karena hal tersebut adalah suatu kebaikan. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya seorang yang menghilangkan janabah dengan tayamum, karena apa tadi, karena kalau dia tidak mendapati air atau karena dia tidak mampu, ketika sudah mendapati air dan ketika dia mampu menggunakan air, maka dia harus mandi. Meskipun sudah hilang janabahnya dengan tayamum tadi, dia harus mandi lagi dengan air. Dan ini kata Syabdul Muslim Al-Abbad hafizahullah, kata beliau, wa idza iktasala man 'alaihi hadatsun akbar wa nawa raf'al hadatsil akbar wal asghar irtafa'a. Iya. Dan apabila mandi, kata beliau, seorang yang ada padanya hadas akbar. Iya, seorang yang memiliki hadas akbar. Tadi hadas akbar itu imma junub atau haid atau nifas. Iya, dia salah satu dari tiga itu. Kemudian kata beliau, wa nawa raf'al hadas al-akbar wal asghar. Kemudian dia ketika mandi niat. Iya, niatnya dua, menghilangkan hadas akbar dan hadas asghar. Kata beliau, irtafa'a, maka kedua-duanya hilang. ya, kedua-duanya apa? Sudah tidak ada lagi pada dia. Ya, dia sekarang sudah tidak berhadas lagi. Ketika dia niatnya menghilangkan hadas akbar dan asghar. Qala amma idza afadhal ma' ala jasadihi fi ghaslil jum'ah aw at-tabarrud wa nawa raf'al hadatsil asghar fa innahu la yartafi'u li anna hadzal iqtisal laisa fihi raf'u hadats. Iya, kata beliau, adapun kata beliau kalau dia menuangkan air kepada jasadnya, iya, dia mengguyurkan air kepada jasadnya pada mandi Jumat, iya, dia mandi Jumat, atau kata beliau tabarrud, iya, di sini fi ghuslil Jum'ah aw at-tabarrud. Oh, nah. Jadi ini seperti dua masalah. Iya, masalah yang pertama adalah dia ketika mandi Jumat, kata beliau niatnya hanya menghilangkan hadas asghar yang tadi kita sebutkan. Iya, mandi Jumat tapi dia tidak niat mengangkat hadas akbar. Iya, junub atau yang semisalnya. Maka ini kata beliau la yartafi', iya, tidak menghilangkan hadas. Iya, tidak mengangkat hadasnya. Jadi dia masih ada hadas, harus mandi lagi. Demikian pula kata beliau kalau dia mandinya dalam rangka tabarrud. Iya, tabarrud itu biar untuk segar saja. Iya, untuk apa? Biar iya mandi pengennya apa? Segar, sejuk. Iya, untuk mendinginkan badan. Jadi enggak ada niat apa namanya untuk mengangkat hadas. Ini juga kata beliau fa inna atau apa? Fa innahu la yartafi'. Iya, ini juga sama tidak menghilangkan hadas. Iya, jadi yang menghilangkan hadas kata beliau adalah seorang yang mandi, iya, junub dengan niat menghilangkan hadas akbar dan juga hadas asghar. Iya, dengan satu kali mandi dengan dua niat, menghilangkan hadas akbar dan menghilangkan hadas asghar, maka kedua-duanya hilang. Lalu bagaimana kalau dia hanya meniatkan mengangkat hadas asghar? Iya, kesimpulannya kata beliau, ketika dia mandi dalam rangka meniatkan menghilangkan hadas asghar, maka tidak hilang hadasnya. Hadas akbarnya masih ada dan dia wajib mandi lagi. Demikian pula kalau dia mandi Jumat tapi dia niatnya hanya dalam rangka tabarrud. Iya, misalnya cuacanya panas, dia hanya ingin biar apa namanya? Iya, dia gerah, hanya mandi dalam rangka ingin mendinginkan badan, tidak ada niatan mandi Jumat. Iya, tidak ada niatan mandi Jumat, maka ini kata beliau tidak terangkat hadas dari orang tersebut. Sehingga harus ada ketika mandi junub, yang penting adalah niat. Iya, yang pertama apa? Harus dia meniatkan mandi tersebut mandi junub, mandi besar. Kemudian yang sempurnanya adalah sesuai dengan tadi tata cara mandi Nabi SAW. Adapun yang mencukupi dan yang sah bisa dengan niat saja langsung mengguyurkan seluruh apa namanya air kepada seluruh badannya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala terkait dengan hadas akbar dan juga hadas asghar. Sehingga kesimpulan dari syarat yang keempat ini adalah bahwasanya beliau menyebutkan syarat yang keempat adalah di antara syurut as-shalah adalah raf'ul hadas, yakni seorang yang hendak salat dia harus menghilangkan hadas. Iya, yang pertama apa? Hadas akbar yang mewajibkan mandi, yang kedua hadas asghar yang mewajibkan dia berwudu. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan tentang syurut al-wudu yang insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nah, kita cukupkan sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.